Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Senyuman itu hanyalah menunda luka yang tak pernah kuduga. Dan bila akhirnya kau harus tanya mengapa kau dekati aku, kau membuat semuanya indah seolah takkan terpisah. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu. Selalu bertemu.